Masa lalu adalah tonggak sejarah yang ikut menentukan sebuah masa depan. Namun, ada kalanya bayangan masa lalu harus dicampakkan jauh-jauh, bahkan dikubur dalam-dalam, demi masa depan itu sendiri. Hanya kitalah yang tahu mana yang harus dikenal dan mana yang harus dibuang. Hari-hari kita yang dulu sedih.